Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa aqbala Ubay ibn Khalaf Adullah wa huwa muqanna'un fil hadid yaqul la najawtu inna ja Muhammadun wa kana halafa bi Makkah yaqtula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بهربته ووقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يفور خوار الثور فقال ما أجزعك فقال ما أجزعك إنما هو خدش جوا دليل خدش فذكر لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فمات برابغ masih dalam kisah perang Uhud. Pada rangkaian kisah perang Uhud ini, menghadaplah Ubay bin Khalaf, musuh Allah, aduullah, mencari Rasulullah SAW. Wawa muqanna'un fil hadid. Ubay bin Khalaf menggunakan baju besi menutup semuanya dengan baju besi. Kata Ubay bin Khalaf mengatakan, la najautu in naja Muhammadun. Aku tidak akan selamat kalau seandainya Muhammad itu selamat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana halafa bi Makkah yaqtula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf bersumpah di kota Makkah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihadang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Faqutila Mus'ab, maka Mus'ab dibunuh. Wa ausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarquwata Ubay bin Khalaf min furjati baina sabighati ad-dir wal baydah. Maka ketika itu pula Rasulullah SAW melihat bahwasanya di situ ada Ubay bin Khalaf terlihat dari antara tameng, ya, celah-celah tameng, ya, tameng besi dan baju besi. Fata'anahu biharbatihi, maka Rasulullah SAW membunuhnya, membunuh Ubay bin Khalaf dengan tombaknya. Fawaqa'an farasihi, maka terbunuh di atas kudanya. Fahtamalahu ashabuh, kemudian setelah itu dibawa oleh kawan-kawannya. Wa yahuru khawar ats-tsaur, dan Ubay bin Khalaf teriak seperti teriaknya sapi hewan. Faqalu ma ajza'aka, maka mereka bertanya, wahai Ubay bin Khalaf, apa yang menimpa kamu, yang menyakitkan kamu, atau apa? Apa itu? Hah? Innama khadash, itu hanya luka, robekan, tusukan. Ya, ya, ditusuk, dibunuh oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan kepada mereka ucapan Rasulullah SAW yang mendengar ketika itu Ubay bin Khalaf sumpah untuk membunuh Rasulullah SAW di kota Mekah. Maka dijawab Rasulullah SAW, bal ana aqtuluh, bukan dia yang membunuh saya, artinya aku yang akan membunuh dia, kata Rasul SAW, insyaallah ta'ala. Teringat dari situ Ubay bin Khalaf, famata, maka dia pun mati. Karena sebelumnya Ubay bin Khalaf bersumpah ingin membunuh Rasulullah SAW. Nah, di sini disebut aduullah, musuh Allah. Nah, kemudian jawab oleh Rasulullah SAW, bal ana aqtuluh, akulah yang akan membunuh dia, insyaallah. Ini keyakinan firasat yang kuat, ya. Nah, dari Rasulullah SAW, bahkan wahyu, bukan firasat lagi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.